sepine wangi iki. Neng kene aku ngenteni kesuwen suwene wis pirang sasi. Neng nikeri kue rapali opo aku salah. Naliko urip sa omah rembulan sing ilo ono sekoro padang ono atiku lo. Pujaan hatiku ra teko-teko neng nikari mbang mulio. Opo aku salah naliko urip saoma nangis. Aku kangen janjimu biyen kowe seneng. Neng mikari tak enteni gak mulio mengkene aku ngenteni. Hujan hatiku rateko-teko neng mikari mbang mulio. Opo aku salah naliko kure saoma. Aku nangis, aku kangen janjimu biyen kowe seneng. Neng mikari tak enteni gak mulio mengkene aku ngenteni. Neng mikari ke enggal panik.